Wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Tiga landasan utama artinya mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita untuk menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Pertanyaan yang akan menjadi penentu keselamatan kita di alam akhirat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Tidaklah aku melihat satu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu lebih mengerikan darinya. Jadi jemaah sekalian, inilah ilmu yang paling penting yang harus kita miliki, karena ini akan menjadi penentu keselamatan kita di alam akhirat, di negeri yang kekal abadi, yaitu apabila kita bisa menjawab ujian di alam kubur tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Alhamdulillah telah kita masuk bagian yang pertama tentang siapa Rabbmu. Dan telah kita bahas, Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla. Rabb artinya adalah zat yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Ini makna Rabb, zat yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya dan yang mengaturnya, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguasainya dan yang mengaturnya, yang menciptakan rezeki dan segala kenikmatan, yang menguasainya dan yang mengaturnya, yang menciptakan segala kemanfaatan dan semua kemudaratan, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Intinya adalah Allah adalah Rabb yang menciptakan segala sesuatu. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Dan segala sesuatu selain dia adalah ciptaannya. Jadi yang berwujud itu pada hakikatnya hanya ada dua. Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur, dan makhluk sebagai yang diciptakan, yang dikuasai dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita adalah bagian dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, apabila telah kita pahami Allah Azza wa Jalla dialah Rabb, maka sepatutnya hanya dia yang kita sembah. Sebagaimana penulis rahimahullahu taala menegaskan war rabbu huwal ma'bud. Rabb dialah yang pantas disembah. Ini berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal bahwa Rabb dialah satu-satunya yang patut disembah, karena dia sang pencipta, karena dia sang penguasa, karena dia yang mengatur seluruh makhluknya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan yang menurunkan kepada kalian air dari langit, lalu dengan air tersebut dia mengeluarkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Jemaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini. Dua ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 21 dan ayat ke-22. Ayat ini kata para ulama merupakan ayat pertama yang berisi kalimat perintah dan kalimat larangan. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah kemudian masuk surat Al-Baqarah, surat pertama dan surat kedua, maka dalam surat Al-Fatihah, begitu pula dalam surat Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai ayat ke-20, kita tidak akan menemukan kalimat perintah ataupun kalimat larangan. Kalimat perintah pertama berada di ayat 21. Kalimat perintah pertama dalam Al-Quran. Dan kalimat larangan kedua berada di ayat ke-22. Apa isi perintah dan larangannya jemaah sekalian? Isi perintahnya adalah perintah beribadah hanya kepada Allah. Dan larangannya adalah larangan mempersekutukan Allah. Coba nanti lihat di dalam Al-Quran, lihat kalimat perintah yang pertama dan larangan yang pertama. Maka Allah Azza wa Jalla memberi isyarat kepada kita. Inilah kewajiban kita yang terbesar. Beribadah hanya kepada Allah. Sebaliknya, larangan Allah yang terbesar adalah berbuat dosa kesyirikan. Berbuat dosa kesyirikan. Kemudian, dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya karena dialah Rabb kita. Perhatikanlah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dengan mengingatkan kita bahwa hanya dia yang pantas diibadahi. Kenapa demikian? Karena dialah Rabb. Tidak ada Rabb selain dia. Dialah Rabb yang menciptakan kita, yang menganugerahkan segala kenikmatan, yang memberikan semua rezeki, yang memberikan segala kemanfaatan, yang melindungi kita dari semua kemudaratan, yang menguasai dan mengatur seluruh alam ini. Maka jemaah sekalian, hanya dialah yang patut untuk disembah. Oleh karena itu, sungguh bodoh orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang sama sekali tidak menciptakan dia, tidak memberikan rezeki kepadanya, tidak mencurahkan berbagai macam kenikmatan ini kepadanya. Tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadanya. Maka sungguh bodoh apabila seseorang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah jelaskan juga sifat-sifat Rabb. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Allah ingatkan lagi, Dia sebagai Rabb, Dialah yang telah menjadikan untuk kita bumi ini sebagai hamparan, sehingga kita bisa menikmati hidup dan tinggal di bumi ini. Kemudian langit sebagai atap bagi bumi kita. Subhanallah jemaah sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana Allah menghamparkan bumi ini, dan bagaimana Allah meninggikan langit yang ada di atas kita, begitu kokoh, walaupun tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Ini seharusnya kita bisa memetik pelajaran. Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha besar, yang maha agung. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Setelah Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap, kemudian Allah penuhi segala kebutuhan kita di muka bumi ini. Dengan cara apa? Allah turunkan dari langit hujan. Kemudian Allah tumbuhkan dari hujan itu berbagai macam tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita Allah menciptakan kita dan Allah penuhi segala kebutuhan kita. Allah ciptakan kita dan seluruh makhluk Allah yang ciptakan. Kemudian Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan agar kita bisa tinggal di dalamnya. Lalu Allah tinggikan langit sebagai atap bagi bumi kita. Setelah itu, Allah turunkan untuk kita hujan dari langit. Belum berhenti sampai di situ. Allah tumbuhkan lagi berbagai macam tanaman dari bumi kita sebagai rezeki bagi kita. Semua itu untuk apa jemaah sekalian? Agar kita menyadari hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Kemudian ayat ini ditutup dengan sebuah larangan. Apa larangannya? Fala taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau begitu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Apa artinya jemaah sekalian? Padahal kalian mengetahuinya. Kalian sudah mengetahui Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menghamparkan bumi untuk kalian, Allah yang meninggikan langit bagi kalian, dan Allah yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman. Maka kalau begitu, tidak pantas lagi kalian mempersekutukan Allah. Padahal kalian sudah mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan semua itu. Walaupun jemaah sekalian, ayat ini kata para ulama sebenarnya tidak lagi ditujukan kepada orang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, ayat ini tidak lagi ditujukan kepada orang beriman karena orang beriman sudah menyembah Allah. Tapi ayat ini lebih ditujukan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ayat ini mau mengajak mereka berpikir. Bukankah kalian sudah mengimani Allah yang menciptakan kalian? Bukankah kalian sudah mengimani Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit untuk kalian? Bukankah kalian sudah mengimani Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman untuk kalian? Kalau begitu, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam beribadah. Artinya jemaah sekalian, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka juga disebut musyrikin jahiliyah, mereka itu sudah punya keimanan terhadap rububiyah Allah. Sudah punya keimanan Allah sebagai Rabb. Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan untuk mereka, dan Allah yang menumbuhkan tanaman untuk mereka. Ini namanya keimanan terhadap Rabb. Keimanan terhadap rububiyah. Mereka beriman. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Apa jawaban mereka? Allah. Allah yang menciptakan mereka. Jadi, itu keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Lalu apa kekafiran mereka? Kenapa mereka masih dianggap kafir? Kenapa Nabi Muhammad SAW perlu diutus kepada mereka untuk berdakwah? Kalau mereka sudah beriman, Allah sebagai Rabb. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman. Maka jemaah sekalian, mereka itu dianggap kafir, dianggap musyrik, sehingga Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka adalah karena mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi, kesyirikan mereka bukan di dalam rububiyah. Bukan di dalam keimanan Allah sebagai Rabb. Tetapi kesyirikan mereka di dalam uluhiyah. Yaitu masih menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gak percaya Allah pencipta, bukan. Bukan gak percaya Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, bukan itu. Bukan itu kesyirikan mereka. Kesyirikan mereka adalah karena mereka menyembah kepada selain Allah. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah juga. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Subhanallah, sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, keadaan mereka malah lebih parah daripada orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Ada yang mempercayai bahwa di tempat tertentu, di laut tertentu, di gunung tertentu, ada penguasa selain Allah. Ada dewa-dewi yang membantu dan menolong mereka. Membantu menurunkan hujan, membantu menumbuhkan tanaman. Ini lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahui. Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui Allah, dialah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Jadi itu keyakinan musyrikin jahiliyah dahulu. Tapi subhanallah, ada orang yang mengaku muslim, malah masih mempercayai dewa-dewi, atau penunggu-penunggu, para jin, penguasa, yang mereka anggap penguasa di tempat tertentu, bahwa dialah yang membantu mereka. Membantu menumbuhkan tanaman, membantu hasil panen, dan lain-lain. Jadi jemaah sekalian, ini sebuah fenomena yang menunjukkan kesyirikan di zaman ini semakin parah. Semakin parah. Dan masih banyak fenomena lain. Contoh lain, orang-orang musyrik dahulu itu memahami arti la ilaha illallah. Dan itulah sebabnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka paham artinya. Ketika mereka ucapkan la ilaha illallah, maka mereka harus menyalahkan budaya nenek moyang mereka. Mereka harus menyalahkan semua orang yang menyembah kepada selain Allah, termasuk nenek moyang mereka. Itu dipahami oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Itulah sebabnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai mereka mengadu kepada Abu Thalib, tolong ponakanmu itu hentikan dia. Kenapa? Dia membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami. Coba jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan dia membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami. Artinya apa? Mereka paham menyembah kepada selain Allah itu adalah kebodohan. Tapi mereka tidak mau menerima kenyataan itu. Jadi mereka tidak mau beriman kepada la ilaha illallah karena mereka paham artinya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, semua ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah. Dan konsekuensinya harus menyalahkan semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Berarti harus menyalahkan nenek moyang mereka juga. Dan ini berat bagi mereka. Ini termasuk sifat orang-orang musyrik yang menghalangi mereka mendapatkan hidayah. Apa itu? Pengagungan secara berlebihan terhadap budaya nenek moyang. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang Allah turunkan. Maka apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang telah kami wariskan dari nenek moyang kami. Maka Allah dengan tegas mengatakan, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih akan mau mengikuti juga? Walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun. Artinya bodoh. Nenek moyang mereka bodoh, enggak belajar. Dan tidak pula mendapatkan hidayah. Jadi inilah penghalang orang-orang musyrik dahulu mendapatkan hidayah. Karena pengagungan, pemuliaan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diambil dan mana yang seharusnya ditolak. Mereka menolak kebenaran demi mengikuti budaya nenek moyang. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini sebuah gambaran bagi kita bahwa kesyirikan di zaman ini lebih parah dibandingkan di zaman dahulu. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, la ya'ti 'alaikum la ya'ti 'ala nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Zaman yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Satu contoh lagi jemaah sekalian, bahwa kesyirikan di zaman ini lebih parah. Dahulu orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyembah kepada selain Allah itu hanya dalam kondisi lapang. Hanya dalam kondisi lapang. Tapi dalam kondisi susah, maka mereka hanya akan fokus kepada Allah. Mereka lupa semua dengan berhala-berhala mereka. Dan mereka saat itu baru betul-betul menyadari, enggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Itu dalam kondisi susah. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud dina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, jemaah sekalian, bandingkan dengan orang yang mengaku Muslim hari ini. Dalam keadaan lapang, dia mempersekutukan Allah. Dalam keadaan susah, bukannya sadar, malah tambah syirik. Dalam keadaan susah, seharusnya sadar, malah dia tambah syirik. Ketika dia ditimpa kesusahan, kemana dia pergi? Cari dukun. Atau cari kuburan-kuburan keramat. Atau mendatangi tempat-tempat yang dia yakini di situ ada penunggunya, ada penguasanya selain Allah yang bisa menolongnya. Atau bahkan mereka membuat upacara-upacara sesajen sebagai pengagungan kepada makhluk tersebut, supaya dia menolong mereka atau tidak menimpakan bahaya kepada mereka. Subhanallah, bukannya sadar, malah tambah syirik. Jadi jemaah sekalian, ini paling tidak tiga sisi yang menunjukkan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu kadang lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini. Jadi sisi yang pertama, mereka masih beriman kepada rububiyah. Mereka mengimani Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tanaman, Allah sang pencipta, penguasa alam ini. Tapi ada orang yang mengaku Muslim, malah masih percaya kepada para jin, dewa-dewi yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Kemudian sisi yang kedua, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu memahami arti la ilaha illallah. Makanya mereka enggak mau ucapkan. Karena kalau ucapkan la ilaha illallah, berarti harus menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku Muslim hari ini, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mau menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Atau bahkan dia sendiri masih melakukan penyembahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain-lain. Kemudian sisi yang ketiga, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu hanya mempersekutukan Allah dalam keadaan lapang. Dalam keadaan susah, mereka sadar, mereka taubat. Bandingkan dengan orang yang mengaku Muslim hari ini, dalam keadaan lapang dia mempersekutukan Allah, dalam keadaan susah bukannya taubat, malah kesyirikannya bertambah. Jadi jemaah sekalian, ini seharusnya menyadarkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk berdakwah. Ada tanggung jawab besar untuk berdakwah. Dan dari semua musibah yang menimpa kita, maka musibah dosa syirik inilah yang terbesar. Inilah yang terbesar. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia yang lebih besar daripada dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Maksudnya kalau pelakunya mati sebelum bertobat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dosa syirik juga akan menghancurkan seluruh amalan. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah semua amalan yang mereka kerjakan. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan mengekalkan dia di dalam neraka. Surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah menegaskan, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi jemaah sekalian, inilah bahaya dosa syirik. Yang paling berbahaya yang mengancam manusia hanya satu ini. Tidak ada yang lebih daripada ini, yaitu dosa syirik. Melebihi bahaya apapun. melebihi semua bahaya yang menimpa fisik kita. Makanya Nabi SAW pernah berpesan, la tusyrik billah wa in kutita wa hurrikta. Janganlah kamu mempersekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling sadis. Apa cara yang paling sadis? Kamu dipenggal-penggal, dipotong-potong dulu baru mati. Ataupun kamu dibakar. Maka jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena penderitaan dunia ini, ketika kita mati, selesai sudah. Nggak ada lagi yang terasa. Ada orang sakit, kanker ganas, tumor ganas, setelah mati sudah sembuh. Nggak ada lagi penyakitnya dibawa ke kuburan. Nggak ada jemaah sekalian, sembuh sudah. Tetapi kalau dia mempersekutukan Allah, walaupun di dunia dia sehat, dia selamat, fisiknya tidak kurang satu apapun, namun sudah menantinya azab yang sangat pedih di alam kubur. Dan itu baru azab di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, hadis yang panjang tentang azab kubur bagi orang musyrik. Beliau menceritakan di antara kengerian alam kubur, dibukakan untuk orang musyrik itu pintu neraka. Baru dibukakan pintu neraka. Belum masuk neraka. Namun angin panas lagi beracun mengalir dari neraka sampai ke kuburannya. Angin panas lagi beracun. Kemudian dihamparkan untuknya tikar dari neraka. Lalu dia diletakkan di atas tikar itu. Lalu kuburannya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya beradu. Kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang membawa sebuah gada besar. Gada itu kata Nabi SAW, seandainya dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Ternyata jemaah sekalian, gada itu digunakan untuk memukul dia. Pukulan yang pertama, apa yang terjadi? Dia hancur lebur. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Allah kembalikan dia seperti semula. Kemudian dipukul lagi berikutnya. Maka dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Sampai-sampai kata Nabi SAW, semua makhluk yang ada di sekitarnya bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Jadi jemaah sekalian, itu baru azab kubur. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di hari kebangkitan. Sehingga dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau tegakkan kiamat. Padahal dia dikubur di azab, dengan azab yang pedih. Tapi dia enggak mau keluar dari kubur. Kalau ditegakkan kiamat, dia dibangkitkan keluar dari kubur. Dia enggak mau keluar. Kenapa? Dia sudah tahu, telah menanti azab yang lebih dahsyat. Azab di padang mahsyar. Kemudian azab api neraka. Jadi jemaah sekalian, inilah yang paling berbahaya, yang mengancam manusia, yaitu dosa kesyirikan. Melebihi semua musibah apapun. Melebihi semua penyakit apapun. Dan kita patut bersedih, saudara-saudara kita di Lombok tertimpa musibah gempa bumi. Ada lebih dari 350 ribu orang yang kehilangan rumah di kamp-kamp pengungsian. Dan yang wafat sudah lebih dari 400 orang. Lebih dari 400 orang wafat dan lebih dari 350 ribu orang kehilangan rumah. Itu musibah jemaah sekalian. Tapi perlu saya sampaikan kepada jemaah sekalian, sekarang ada musibah yang lebih besar yang mengancam mereka. Apa itu? Musibah pemurtadan. Kenapa pemurtadan masuk ke sana? Karena melihat umat Islam kurang perhatian. Mereka melihat ada kesempatan untuk memberi bantuan-bantuan sosial sekaligus untuk misi pemurtadan. Ini jemaah sekalian harus kita pikirkan bersama. 1-2 pekan ini saya banyak sekali menerima pesan dari kawan-kawan yang lagi menjadi relawan di Lombok. Baik relawan sosial maupun para ustadz, para da'i yang berdakwah di sana. Ini yang mereka khawatirkan. Mulai masuk misi-misi pemurtadan berkedok bantuan sosial. Ini musibah yang lebih berbahaya daripada gempa bumi. Gempa bumi mati, orang muslim mati syahid. Kalau mati tertimpa reruntuhan, mati terbakar, mati tenggelam, itu bagi seorang muslim itu mati syahid. Itu sebenarnya enggak perlu terlalu kita pikirkan, enggak perlu terlalu kita khawatirkan. Justru ini yang harus lebih kita khawatirkan. Musibah yang lebih besar menimpa mereka, yaitu misi pemurtadan. Jadi ini seharusnya kita pikirkan bersama, bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita di Lombok. Baik. Maka jemaah sekalian, inilah dalil yang disebutkan oleh penulis surat Al-Baqarah ayat 21-22 yang menunjukkan bahwasannya Ar-Rabb huwal Ma'bud. Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, maka hanya dialah saja yang pantas untuk disembah. Kemudian beliau menukil penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari tafsir beliau. Imam Ibnu Katsir adalah imam ahli tafsir yang terkenal, Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi, wafat tahun 774 Hijriah. Dan kitab tafsir beliau adalah termasuk kitab tafsir yang terbaik. Ini sangat bagus untuk dipelajari, tafsir Ibnu Katsir. Dan mungkin di Indonesia ini kitab tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir yang paling banyak diterjemahkan. Yang paling banyak diterjemahkan. Sudah lama saya lihat di toko buku ada yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir. Sekarang sudah lebih banyak lagi. Sudah lebih banyak lagi para penerbit di Indonesia yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir. Dan lebih bagus lagi, cari kitab tafsir Ibnu Katsir yang hadis-hadisnya sudah diteliti. Jadi sudah diseleksi. Hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, atau riwayat-riwayat yang lemah, itu sudah dikeluarkan. Iya. Karena namanya juga karya manusia, tetap saja ada kelemahan. Namun secara umum, tafsir Ibnu Katsir salah satu yang terbaik. Kalau mau lebih ringkas lagi, bacalah tafsir As-Sa'di. Ini seperti ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kalau mau lebih luas lagi, bacalah tafsir At-Tabari. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu pertengahan antara tafsir As-Sa'di dan tafsir At-Tabari. Iya. Dan beliau, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, luar biasa menulis buku tafsir ini dengan metode para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi beliau tidak sembarang menafsirkan. Ayat ditafsirkan dengan ayat, atau ditafsirkan dengan hadis, atau ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat dan tabi'in, atau ditafsirkan dengan bahasa Arab. Jadi bukan ditafsirkan dengan akal-akalan saja. Iya. Maka penulis rahimahullah ta'ala menukil dari Imam Ibn Kathir. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata tentang ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Al-Khaliqu lihadihil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatunya ini, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Dialah yang pantas untuk disembah. Ini jemaah sekalian, kesimpulan pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesimpulannya. Bahwa Allah dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Karena hanya dia sebagai Rabb kita, yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Oleh karena itu, hanya dia yang pantas untuk disembah. Dan hanya dia pemilik sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha besar. Seluruhnya selain dia adalah makhluk. Dan makhluk itu rendah, hina, remeh, kecil. Hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu, hanya dia yang pantas untuk disembah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak. Sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain dia adalah batil. Batil artinya salah, tidak benar. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama menjelaskan kepada kita hanya Allah yang boleh disembah dan semua yang disembah selain Allah salah. Ini keyakinan seorang muslim. Keyakinan yang jelas, pasti. Tidak ada basa-basi dalam keyakinan ini. Dalam akidah ini enggak boleh basa-basi. Katakan dengan tegas, yang berhak disembah hanya Allah. Semua yang dituhankan, yang dianggap Tuhan, yang disembah oleh makhluk, salah, batil. Kemudian bagian yang kedua, Allah jelaskan, mengapa hanya dia yang pantas disembah? Karena hanya dia, Al-Aliyul Kabir. Yang maha tinggi, lagi maha besar. Semua selain dia, kecil, rendah. Maka tidak ada yang pantas disembah kecuali dia. Inilah jemaah sekalian, puncak pengenalan hamba kepada Allah. Bukan lagi dia meyakini, Allah tidak sekedar dia meyakini, Allah sang pencipta. Allah penguasa, Allah pengatur. Tapi dia meyakini, hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi gak ada gunanya jemaah sekalian. Kalau kita mengatakan, saya yakin Allah itu ada. Sampai di situ saja, keyakinan kita gak ada gunanya. Atau kita yakin Allah itu pencipta, penguasa. Allah pengatur seluruh makhluk. Sampai di situ saja, maka keyakinan kita belum berbeda dengan musyrikin jahiliyah. Belum berbeda. Masih sama. Kapan kita berbeda dengan musyrikin jahiliyah? Apabila kita mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah oleh makhluk selain Allah, salah, tidak benar. Inilah jemaah sekalian rahasianya. Mengapa kalimat tauhid, La ilaha illallah, seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seluruh isinya, maka kalimat itu lebih berat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang mauquf dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah." Seandainya 7 lapis langit, seandainya 7 lapis langit dengan semua penghuninya kecuali aku, kata Allah, dan 7 lapis bumi diletakkan di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Ya, begitu pula riwayat yang lebih sahih tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengatakan seperti itu juga kepada anaknya. Dan juga tentang hadisul bitaqah, hadis kartu. Kenapa dinamakan hadis kartu jemaah sekalian? Karena ada seorang pendosa, dia diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah. ditunjukkan kepadanya di hari kiamat kelak catatan dosanya tertulis di dalam 99 lembar catatan. Dan setiap satu lembar catatannya sejauh matanya memandang. Dan jumlahnya ada 99. Isinya apa? Catatan dosa semuanya. Setelah itu dikeluarkan catatan amalannya. Catatan amalannya hanya tertulis dalam sebuah kartu. Kartu kecil. Makanya disebut hadis ini hadis kartu. Hadisul bitaqah. Karena catatan kebaikannya hanya tertulis pada sebuah kartu. Maka dia pun langsung pesimis. Melihat kartu kecil itu langsung dia pesimis. Mana mungkin kartu ini bisa mengalahkan 99 catatan dosa, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Maka jemaah sekalian, dikatakan kepadanya, hari ini engkau tidak akan dizolimi. Ditimbang. Ditimbang catatan dosanya, diletakkan di satu daun timbangan, lalu kartu itu diletakkan di timbangan yang lain. Ternyata jemaah sekalian, kartu itu lebih berat. Kartu itu lebih berat, mengalahkan 99 catatan dosa, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang tertulis di kartu itu adalah La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kenapa? La ilaha illallah bisa lebih berat dari semua timbangan apapun. Karena jemaah sekalian, terkandung di dalamnya kewajiban hamba yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, tauhid itu adalah faktor terbesar dosa kita diampuni. Tauhid adalah faktor terbesar dosa kita diampuni, melebihi taubat sekalipun. Kalau kita bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi dengan mentauhidkan Allah, Allah lebih akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah jemaah sekalian, inilah kewajiban hamba yang terbesar. Inilah puncak pengenalan terhadap Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah dan memurnikan ibadah kita hanya kepadanya serta menjauhi dosa kesyirikan. Maka dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah apabila kita menjauhi semua dosa kesyirikan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiduran bangun jam 4. Maksudnya enggak sholat. Enggak sholat tahajud. Enggak sholat tahajud. Jam 4 masih bisa sholat tahajud, Pak. Enggak maksudnya sholat tahajud yang 11 rakaat itu. Sholat 2 rakaat, iya. Witir 3 rakaat. Baik. Orang yang ketiduran tidak melakukan sholat tahajud. Jangankan sholat tahajud. Sholat wajib pun karena ketiduran Allah maafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa tertidur dari satu salat atau dia lupa, maka hendaklah dia qadha ketika dia ingat. Jadi seandainya ada orang tertidur enggak salat subuh berjamaah, kapan dia bangun? Jam 7 pagi. Matahari sudah tinggi. Apa yang harus dia lakukan? Saat itu dia salat subuh. Saat itu dia sholat subuh. Dan dia gak berdosa. karena dia enggak sengaja ketiduran. Tapi kalau dia sengaja berdosa. Contohnya apa? Begadang. Begadang cuman sekedar ngobrol-ngobrol saja, enggak ada tugas penting, bukan sebagai petugas keamanan misalkan. Akhirnya menjelang subuh baru ketiduran. Maka dalam hal ini dia berdosa, tapi tetap saja dia harus sholat subuh. Iya. Jadi kita berusaha sholat tahajud, tapi kalau kita tidak sengaja ketiduran, maka itu tidak tercela. Iya. Wallahu alam. Apa hukumnya menonton pertandingan yang para atletnya membuka aurat? Dan jika menang, non-muslim atau kafir menyimbolkan peribadahan mereka. Jemaah sekalian, pertama, syariat melarang kita melihat aurat orang lain. Walaupun sesama jenis. Nabi SAW bersabda, "La yanzurur rajul ila auratir rajul, walal mar'a ila auratil mar'ah." Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Seorang wanita juga begitu, tidak boleh melihat aurat wanita lain. Itu sesama jenis, apalagi lawan jenis. Jadi sesama jenis saja enggak boleh melihat aurat, apalagi lawan jenis. Maka ini adalah kesalahan. Menonton orang membuka aurat. Iya. Nah, kesalahan yang lebih parah ketika dia mensyiarkan simbol-simbol agamanya. Kemudian kita menontonnya dan kita diam saja, enggak menegur. Itu namanya persetujuan. Itu namanya persetujuan. Ketika ada orang melakukan kekafiran di depan kita dan kita diam saja, ini sangat berbahaya. Yang seharusnya kita menegur dia. Allah ingatkan dalam surat An-Nisa, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi menonton orang yang sedang melakukan kekafiran dan kita diam saja, tidak mengingkari, maka kata Allah, kamu sama dengan mereka. Ini lebih berbahaya lagi. Iya. Jadi gak pantas. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengaku muslim, menjadikan mereka sebagai idolanya. Menjadikan orang-orang kafir itu sebagai idola. Maka ini masuk dalam kategori wala, bersikap loyal kepada orang kafir. Padahal Allah telah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa itu wali? Orang yang kita senangi, orang yang kita cintai, orang yang kita dukung, orang yang kita serahkan kepadanya sikap loyal kita, atau orang yang kita jadikan teman dekat, atau orang yang kita jadikan sebagai pejabat. Itu semuanya bermakna wali. Maka semuanya tidak boleh. Kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali terhadap sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Maka mengagumi orang kafir karena dia mahir dalam satu bidang keduniaan, termasuk olahraga, ini masuk dalam kategori loyalitas kepada mereka. Ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam risalah Al-Wala' wal-Bara'. Beliau berikan 10 contoh sikap loyal kepada orang kafir. Di antaranya adalah mengagumi kemajuan mereka dalam bidang duniawi. Iya. Dan saya sangat menyayangkan jemaah sekalian, kadang kita berlebih-lebihan menghargai orang untuk sesuatu yang bagi orang banyak tidak terlalu bermanfaat. Tidak terlalu bermanfaat bagi orang banyak. Dia berprestasi dalam bidang olahraga. Siapa yang rasakan prestasinya? Sedikit. Tapi luar biasa orang menghargai dia. Dikasih hadiah begitu besar. Jamaah sekalian, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang-orang yang jauh lebih berprestasi daripada dia. Itu gak dihargai. Siapa mereka itu? Para guru. Coba para guru, berapa gaji mereka setiap bulan? Terutama di daerah-daerah pelosok. Terutama para guru agama. Semua guru. Tapi lebih spesial lagi, guru agama. Ini pejuang-pejuang bangsa yang hakiki. Ini sebenarnya pahlawan. Cuman prestasi segitu. Lari. Atau sepak bola. Luar biasa, manusia menghargai. Hadiah yang begitu besar, dikasih rumah. Atau cuman panjat tiang itu, dikasih segala macam hadiah. Ini pahlawan-pahlawan gak dihargai. Pahlawan-pahlawan besar bagi bangsa ini, yaitu para guru. Itu yang harusnya dikasih hadiah besar, dikasih gaji yang layak. Ini aneh, bangsa kita ini. Orang-orang yang gak jelas manfaatnya untuk orang lain, dikasih hadiah besar. Tetapi yang sudah jelas manfaatnya, pengorbanannya luar biasa, ya, terutama jemaah sekalian, saudara-saudara kita yang menjadi relawan sekarang di Lombok, itu luar biasa perjuangan mereka. Meninggalkan keluarga untuk berjibaku dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok. Itulah pahlawan-pahlawan yang seharusnya diberikan penghargaan lebih besar. Ini diantara kemungkaran lain. Habiskan dana segitu besar yang manfaatnya, siapa sih yang merasakan manfaat itu? Ya. Sementara yang lebih bermanfaat diabaikan. Iya. Ini yang harus kita pikirkan, banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam pesta-pesta olahraga seperti itu. Iya. Wallahu alam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun bumi ini bulat, tapi Allah maha mampu menjadikan untuk kita sebagai hamparan, sehingga kita bisa tinggal dengan nyaman di muka bumi ini. Maka ayat ini mengingatkan kita, inilah kekuasaan Allah dan nikmat Allah bagi kita. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan lagi kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kamu mengetahui segala nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Iya. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ulang tahun tersebut tentang kemerdekaan, terus tentang adanya ulang tahun sebuah perusahaan, nah, apakah termasuk tasabuh juga atau bagaimana menyikapinya? Baik, jemaah sekalian, semua perayaan ulang tahun apapun, pada dasarnya itu adalah tradisi orang-orang di luar Islam. Itu tradisi orang-orang di luar Islam. Dan kita semuanya tahu, umat Nasrani selalu merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari lahir Tuhan. Ya. Jadi itu kebiasaan mereka. Maka tidak sepatutnya kita ikut-ikutan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini di satu sisi. Jadi sama, itu tasyabbuh. Dan di sisi yang lain, perayaan dalam Islam, perayaan sebuah hari dalam Islam yang kita lakukan berulang-ulang, itu namanya Id. Id itu berasal dari kata ada ya'udu, Idan. Artinya, sesuatu yang selalu kembali. Jadi sesuatu yang selalu kembali dirayakan setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan itu disebut Id. Nah, jemaah sekalian, Id dalam Islam itu ditetapkan oleh syariat. Sehingga kalau kita menambah Id yang lain, maka itu masuk dalam kategori menambah-nambah dalam agama. Jadi, yang pertama itu tasyabbuh. Yang kedua, itu juga masuk dalam kategori menambah-nambah dalam agama. Kenapa? Karena Id dalam Islam sudah ditetapkan. Enggak boleh kita tambah. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika Nabi SAW pertama mendatangi kota Madinah, kaum Ansar memiliki dua hari Id yang lain. Yang mereka sebut An-Nairuz wal-Mahrajan. Jadi dua hari itu mereka rayakan setiap tahun. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad abdalakum bihima bi khairi minhuma Idul Adha wa Idul Fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian ini dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua hari yang dirayakan oleh manusia. Dihapus semuanya. Diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri saja. Iya. Kemudian di sisi yang lain juga, dalam perayaan-perayaan itu, seringkali banyak juga maksiat-maksiat yang lain. Ya, seperti campur baur laki-laki dan perempuan, begitu pula nyanyian-nyanyian, musik-musik, dan lain-lain. Ini menambah kemungkaran yang ada. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Iya. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.